Oke, telepon pertama kami terima Pak Amran. Halo. Iya, silakan Bapak. Iya, saya kira bukan hanya itulah, banyak perda yang lainnya. Saya kira memang saya juga tidak tahu nih, setelah otonomi daerah ini kayaknya mereka merasa seperti raja-raja lah gitu ya, banyak perda-perda yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi, dan saya kira ini juga menjadi kendala buat investor masuk gitu. Nah, ya kita imbau sih gitu ya, supaya tiap kepala daerah cobalah direvisi, coba ditinjau ulang gitu ya, supaya investasi atau investor bisa masuk ke daerah gitu. Jangan sampai perda ini menghambat masuknya investasi gitu. Terima kasih. Baik, Pak Abdan, terima kasih. Selamat siang, Pak Otis. Ya, selamat siang, Mbak. Iya, silakan Pak Otis. Ya, ini adalah cermin dari kurang koordinasinya antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan pemerintah pusat celek hanya berkonsentrasi masa untuk mementingkan satu dua operator. Kita bisa lihat bagaimana kemarin dituduh oleh KPPU terjadinya karter antara operator, itu menunjukkan bahwa pemerintah pusat ini tidak fair. Jadi arti kata mementingkan sekelompok orang, tidak menyeluruh operator, Mbak. Selesai itu saja, Mbak. Selamat sore, Mbak. Baik, terima kasih, Pak Otis.